إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالات والبدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله أعاذني الله إياكم جميعا الله سبحانه وتعالى ربنا رب العالمين قائم بالقسط الله سبحانه وتعالى yang maha adil menegakkan keadilan, maha adil pada takdir-takdirnya, maha adil pada syariat-syariatnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kedzaliman. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan yang benar selain dia. Para malaikat ikut bersaksi. Orang-orang berilmu, ahlul ilm, alim ulama ikut bersaksi mengenai hal itu. Qa'iman bil qisth, Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keadilan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada hadis kursi, inni haramtu dhulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَلَمُوا. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini bermakna Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa melakukan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menzalimi, akan tetapi Allah tidak menzalimi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maka Allah tidak pernah menzalimi. Allah tidak akan menzalimi karena maha adilnya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas bagi zatnya, bagi dirinya yang maha sempurna. Inni harrabtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum, kata Allah, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalam, oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil mengharamkan kezaliman atas dirinya dan mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu berlaku adil. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan hamba-hambanya agar berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang menegakkan keadilan. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum al-ayah. Dalam surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang kokoh kuat dalam menegakkan keadilan, dan hendaknya kalian menjadi saksi-saksi untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu terkait dengan kepentingan diri kalian, tetaplah kokoh dan kuat menegakkan keadilan. Keadilan adalah asas segala hal. Jangan kemudian terseret oleh kepentingan pribadi untuk melanggar asas keadilan. Dan dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar mereka menjadi saksi-saksi atas keadilan. Jangan menjadi saksi-saksi atas keboliman. Asas keadilan di atas segala-galanya. Terhadap musuh sekalipun, terhadap orang yang dibenci sekalipun, jangan sekali-kali kalian terseret oleh kebencian kalian kepada satu kaum, meskipun kepada musuh, dalam perang sekalipun, untuk meninggalkan asas keadilan, konsep keadilan. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dalam menghukum sekalipun, dalam membalas perbuatan zalim, tindakan semena-mena, harus tetap dalam konsep keadilan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian menghukum, maka menghukumlah sama seperti kalian dihukum. Sama seperti kalian telah dizalimi, jangan melampaui batas. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan atas satu kejelekan, kejelekan yang sama, jangan melampaui batas. Tetaplah dalam konsep keadilan. Jangan terbawa oleh hawa nafsu, jangan terbawa oleh kebencian untuk melanggar asas keadilan. Selalulah berbuat adil, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barang siapa mampu menerapkan keadilan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, antara dua perkara, imma kita menjadi orang yang adil yang akan diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan di sisinya, atau kita menjadi orang yang zalim yang terancam murka Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di pundak kita semua kewajiban liada'il huquq, untuk menunaikan hak-hak zawil huquq, para pemilik hak. Maka imma kita adil dalam menunaikan hak-hak tersebut, imma kita zalim terkait dengan hak-hak tersebut. Falsandur kullu nafsin ma qaddamat lighad, maka setiap jiwa hendaknya dia memperhatikan masing-masing dirinya apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Apakah dia akan berjumpa dengan Allah sebagai orang yang adil, ataukah dia berjumpa dengan Allah sebagai orang yang zalim? Di antara hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengabarkan tentang keutamaan yang diraih oleh orang yang menegakkan keadilan pada posisi dia yang sulit dikarenakan mas'uliyah kabirah, dikarenakan tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin yang diserai amanah untuk adil dalam kepemimpinannya. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'ah, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka, fi yaumin, di hari itu, dari kiamat, di padang mahsyar. La dhilla illa dhilluh, di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa naungan itu adalah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari didekatkan di atas kepala orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar sejarak 1 mil, sehingga panas luar biasa, namun di hari itu ada golongan-golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terbatas dengan 7 golongan yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis tadi. Namun pada hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan 7 golongan di antara golongan-golongan yang akan dinaungi. Wa ahaduhum, dan salah satu golongan itu adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kata ulama, yaitu al-imamul azam, penguasa tertinggi, amirul mu'minin, khalifah. Begitu pula jajaran-jajaran mereka yang diserai amanah sebagai amir-amir untuk wilayah-wilayah bagian di bawah kendali pusat amirul mu'minin, al-imamul a'zam, sang khalifah, yang tingkatannya gubernur, bupati, dan seterusnya ke bawah, yang diserai amanah sebagai wali umuril mu'minin, sebagai pemegang kekuasaan untuk memimpin dan mengatur urusan kaum muslimin secara umum. Mereka masuk dalam hadis tersebut. Apabila pemimpin itu adil, maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, hari yang telah dikabarkan itu. Dan pada hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di hari kiamat nanti di sisi Allah didekatkan di sisi Allah, diangkat kedudukannya di sisi Allah, mereka ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, dan kedua tangan Allah dua-duanya kanan, yakni dua-duanya sempurna, tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya, sama-sama sempurna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya, dirinya maha sempurna dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, dan tidak ada kekurangannya. Berbeda dengan makhluk, kedua tangannya ada yang kanan dan ada yang kiri. Biasanya yang kanan lebih sempurna daripada yang kiri. Makhluk penuh dengan kekurangan pada zat mereka, pada diri mereka, dan pada nama-nama dan sifat-sifat mereka. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Pada hadis ini dikabarkan mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat kedudukannya oleh Allah, di atas ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang-orang yang berbuat adil. Siapakah mereka al-muqsitun yang dikabarkan pada hadis tadi, yang ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan pada kelanjutan hadis, yaqulu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis, alladzina ya'diluna fi hukmihim وفي أهلهم وما ولوا. Yaitu orang-orang yang berbuat adil pada hukum mereka. Ya, yakni para pemimpin, para penguasa yang memegang wilayah, kekuasaan yang bersifat umum, mengatur dan mengurusi, menguasai urusan kaum muslimin secara umum. Baik penguasa tertinggi maupun jajaran-jajarannya yang diserahi tugas untuk memimpin wilayah-wilayah bagian dari kekuasaan tersebut. Wa ahlihim, yang kedua, orang-orang yang memegang wilayah khasah, yakni memegang kepemimpinan yang bersifat khusus dan terbatas. Fi ahlihim wa ma walu, dan banyak dari kita yang masuk dalam kategori itu. Banyak dari kita yang memegang wilayah kepemimpinan yang bersifat khusus dan terbatas. Banyak di antara kita yang telah menjadi ayah sehingga dia memegang wilayah kepemimpinan rumah tangganya. Apabila dia selaku pemimpin rumah tangga berbuat adil pada wilayah kepemimpinannya dalam rumah tangganya terhadap istrinya atau istri-istrinya jika memiliki lebih dari satu istri dan anak-anaknya, maka dia masuk dalam hadis yang telah dikabarkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditempatkan di mimbar-mimbar yang mimbar-mimbar cahaya. Begitu pula wa ma walu, orang-orang yang memegang wilayah khusus terbatas. Selain itu, seorang yang menjadi wali anak yatim, kemudian dia mengurusi anak yatim itu dengan adil. Begitu pula orang yang memegang wilayah kepemimpinan terhadap suatu tanah wakaf, harta wakaf, sebagai nadhir, sebagai orang yang dipercaya untuk mengurusinya, maka Apabila dia berbuat adil, maka dia telah masuk dalam hadis itu. Dan siapa saja yang memegang wilayah kepemimpinan yang bersifat khusus dan terbatas, kemudian dia meraih target sebagai orang yang adil, maka dia masuk dalam hadis tersebut. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna minhum. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa, amma ba'd. Telah kita dengar pada khutbah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala ma adil. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari kedzaliman. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kedzaliman atas dirinya dan mengharamkan kedzaliman atas hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar berbuat adil. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan dan keutamaan yang diraih oleh orang yang berbuat adil, yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada dua hadis yang telah kami sampaikan pada khutbah yang pertama. Bagi orang yang memegang amanah sebagai pemimpin, baik pada wilayah kepemimpinan yang bersifat umum ataukah wilayah kepemimpinan yang bersifat khusus dan terbatas. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa definisi keadilan? Agar kita berusaha untuk meraih gelar sebagai orang yang adil dan berusaha untuk menghindari kezaliman apapun bentuknya. Adil artinya wad'u syai fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada posisinya yang sepantasnya. Dan kedzaliman adalah sebaliknya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang semestinya. Dan konsep keadilan ini terkait dengan hukuk. Ketahuilah bahwa di pundak kita hukuk, hak-hak yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ilmui, yang wajib kita ketahui agar kita bisa menunaikan hak-hak tersebut, menempatkan hak-hak itu pada tempatnya, sehingga kita termasuk orang yang telah menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sehingga kita termasuk orang yang adil dan bukan orang yang zalim. Apabila kita tidak mengetahui hak-hak tersebut secara detail, padahal kita termasuk mas'ul, termasuk orang yang diserai amanah dan memiliki pertanggungjawaban terhadap hak-hak tersebut, sementara kita tidak mengilmuinya, kemudian kita terjerumus dalam penempatan sesuatu yang bukan pada tempatnya, sehingga kita terjerumus dalam kedzaliman wal'iyadzubillah. Dan yang lebih parah lagi, apabila kita telah mengilmuinya, kita telah mengetahui hak-hak tersebut, kemudian kita melanggarnya dan kita tidak menunaikan hak para pemilik hak sesuai tempatnya, sehingga kita terjerumus dalam kedzaliman wal'iyadzubillah. Ingat, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak dipertanyakan apa-apa yang dikerjakannya. Seluruh yang dikerjakan oleh Allah, seluruh kebijakannya adalah adil, takdirnya dan syariatnya seluruhnya. Oleh karena itu tidak dipertanyakan, semuanya adil. Allah Maha Adil dan tidak menzalimi dan telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu tidak boleh dipertanyakan sama sekali, dan wajib bagi kita taslim ar-ridha, menerimanya dengan lapang dada, dengan ridha, dengan penuh keimanan seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh hukum Allah subhanahu wa ta'ala, baik takdirnya maupun syariatnya. Wahum yus'alun, berbeda dengan hamba-hambanya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di pengadilan Allah yang ma'adil di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar. akan diperiksa satu-satu, an ada'il hukuk, mengenai penunaian hak-hak yang wajib atas setiap hamba. Setiap kita, setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kali di pundak kita hak Allah yang paling tinggi, hak Allah subhanahu wa ta'ala, ayya'buduh wa la yusriku bihi syai'ah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Ayyuti'uhu wa la ya'suh, untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Inilah hak tertinggi. Barang siapa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti telah menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada posisi yang disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dan ini penghinaan pada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan ini adalah kezaliman terbesar. Zulmun azim. Kezaliman yang terbesar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kekufuran dan kesyirikan yang sifatnya kekufuran besar dan kesyirikan yang besar, yang merupakan kezaliman terbesar terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala, setelahnya adalah kezaliman-kezaliman yang besar dan kezaliman-kezaliman yang kecil terkait dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dilanggar tidak ditempatkan pada posisinya masing-masing. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah larang. Ini adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, hak-hak yang lainnya, betapapun besarnya hak itu, hak orang tua, ayah dan ibu untuk ditaati oleh anaknya, hak seorang suami untuk ditaati oleh istrinya, hak pemerintah, penguasa untuk ditaati oleh rakyatnya, semuanya itu harus tunduk di bawah penunaian hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh menaati makhluk siapapun, tidak orang tua, tidak suami bagi seorang istri, tidak pula penguasa bagi para rakyat, untuk menaati mereka apapun resikonya, apabila ketaatan itu adalah ketaatan yang melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditaati, melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengilmui status kita masing-masing. Pertama, status kita sebagai hamba Allah semuanya, untuk mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan mendahulukannya di atas hak-hak yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mengetahui status kita sebagai rakyat kepada pemimpinnya, untuk kita tunaikan hak-hak pemimpin kita selama bukan maksiat dan selama kita mampu. Wajib bagi kita mengetahui status kita sebagai anak kepada kedua orang tua, untuk kita tunaikan hak-hak kedua orang tua kita selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selama kita mampu. Begitu pula orang tua, wajib menyadari statusnya sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, untuk mengetahui hak-hak anak-anaknya, agar dia tunaikan, karena dia akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban apakah dia adil atau zalim mengenai penunaian hak-hak tersebut. Wajib bagi kita yang bersatu sebagai suami untuk mengetahui apa saja hak-hak istri kita, Begitu pula seorang istri untuk mengetahui hak apa saja hak-hak suaminya. Agar masing-masing berlaku adil. Menunaikan kewajiban dan menuntut hak masing-masing. Seorang pemimpin penguasa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Wilayah kekuasaan yang bersifat umum. Tentunya tanggung jawab mereka besar. Bukan main-main. Wajib bagi mereka untuk mengetahui seluruh hak. Hak rakyatnya. Yang jumlahnya demikian banyak. Agar dia berbuat adil kepada mereka semua. Dan tidak berbuat zalim kepada satu pun di antara mereka. Oleh karena itu, ini bukan main-main. Setelah kita dengar besarnya keutamaan bagi seorang imam, penguasa tertinggi. Apabila dia adil, dan siapa? Siapa gerangan yang bisa melakukan itu? Illa man waffaqahullah. Begitu banyaknya rakyat yang dipimpin, begitu banyaknya hukum. Illa bi'aunillah, kecuali yang bertolong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam membimbing sahabatnya agar tidak mengejar jabatan, tidak mengejar kepemimpinan. Karena barang siapa berusaha untuk mencarinya, ukila ilaih, maka akan disandarkan pada dirinya. Dan dia tidak akan mampu. Akan tetapi, barang siapa dikejar oleh jabatan itu, kemudian dengan cara yang syar'i dia memegang kepemimpinan itu dikarenakan dia dianggap mampu oleh orang-orang yang memang berhak untuk menentukan pemimpinnya secara syar'i. Fahuwa fi aunillah, maka Allah menolongnya. Sebagaimana contoh pada al-khulafaur rasidun, pada al-khalifatul adil setelah mereka Umar ibn Abdul Aziz. Ini menyadarkan kita agar kita menjadi takut status kita masing-masing. Status kita masing-masing, status-status sebagai pemimpin-pemimpin yang memiliki wilayah kepemimpinan yang terbatas. Apakah kita mampu menjadi orang yang adil? Seorang ayah misalnya, luar biasa tanggung jawab untuk berbuat adil pada rumah tangganya terhadap istrinya dan anak-anaknya. Jangankan dalam hal nafkah, dalam hal pemberian sekalipun, Nabi alaihissalam dengan tegas mengingatkan, i'dilu baina awladikum, berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Sampai-sampai kaum salaf berusaha berbuat adil kepada anaknya meskipun dalam hal menciumnya. Jika yang satu dicium, semua dicium. Yang satu disayang, semua disayang. Bukan hal yang ringan. Wajib bagi kita untuk serius. Tanggung jawab kita masing-masing untuk menjadi orang yang adil. Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul fi hadits Ibnu Umar muttafaq alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya terhadap orang yang dipimpinnya. Al-amirul ladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum an ra'iyatihi. Seorang amir, seorang imam, penguasa, pemimpin yang bersifat umum, yang memimpin urusan kaum muslimin secara umum, adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Warrajul ra'in fi ahli baitih. Seorang pria dia adalah pemimpin pada rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Apakah dia adil dalam memimpin rumah tangganya terhadap istrinya atau istri-istrinya, terhadap anaknya atau anak-anaknya? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya yang dititip untuk diurus di rumah. Apakah seorang istri, seorang ibu rumah tangga sudah berbuat adil menunaikan hak suaminya terkait dengan kepentingan suaminya, kepentingan rumah suaminya yang diurusnya dan anak-anaknya yang dia sebagai ibu mereka? Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Bahkan seorang budak sekalipun dikabarkan oleh Nabi SAW pada hadis ini, wal 'abdu mas'ulun 'ala mali sayyidihi wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'an. Seorang budak sahaya adalah pemimpin yang mengurusi harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ala fa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ketahuilah, ingatlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang dipimpinnya. Apakah hak-hak itu telah ditunaikan? Dia menjadi orang yang adil atau telah terjerumus dalam kezaliman? Ini membutuhkan pertama ilmu untuk mengetahui hak-hak yang terkait masing-masing sesuai statusnya. Dan ini membutuhkan keimanan, ketakwaan, semangat dan perasaan tidak cukup. Sebagai contoh, salah satu sahabat yang mulia, waman nahnu min haulai sahabal kiram, siapa kita dibandingkan mereka, para sahabat yang mulia yang persahabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak ada bandingannya apapun amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, semangatnya menunaikan hak Rabbnya, semangatnya dalam qiyamul lail, semangatnya dalam berpuasa, suatu ketika dikunjungi oleh saudaranya, yakni saudara, bukan saudara kerabat, tetapi mu'ahad, persaudaraan yang dijalinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam antara Salman al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Suatu saat ziarah ke rumah Abu Darda dan mendapati istri Abu Darda mutabaddilah, tidak mengurusi dirinya, tidak peduli, tidak berdandan, pakaiannya aut-autan, seakan-akan tidak punya suami yang dia butuh untuk memperhatikan dirinya di hadapan suami. Salman radhiyallahu anhu mulai heran dari situ. Kemudian dia tanya kepada Ummu Darda, dan Ummu Darda mengabarkan bahwa aku Abu Darda, saudara Abu Darda, tidak punya kebutuhan terhadap istrinya. Kemudian dijamu Salman. Salman al-Farisi dijamu oleh Abu Darda. Kemudian Salman mengajak Abu Darda ikut makan. Abu Darda mengatakan, saya berpuasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Akhirnya dia batalkan puasanya. Kemudian Abu Darda di malam hari berkali-kali bangun untuk qiyamul lail, dilarang oleh Salman al-Farisi. Dan Salman mengatakan, tidur, ini bukan waktu sholat. Berkali-kali, hingga di akhir waktu malam, Salman bangun dan mengajak Abu Darda untuk sholat. Kemudian Salman radhiyallahu anhu menasihati Abu Darda dengan mengatakan kalimat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Salman kepada Abu Darda, inna linafsika alaika haqq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya atas dirimu kewajiban untuk menunaikan hak dirimu. Minimal status kita sebagai pemilik diri kita, pemimpin diri kita sendiri sebelum memimpin yang lain, pemimpin diri kita sendiri, diri kita punya hak, mata kita punya hak, jasad kita punya hak untuk diistirahatkan, untuk disehatkan, dan seterusnya. Tidak boleh dimudaratkan, tidak boleh didolimi. Wa inna lirabbika alaika haqqan, dan sesungguhnya Rabbmu atasmu memiliki hak. Wa inna lidhaifika alaika haqqan, dan sesungguhnya tamumu, orang yang berkunjung ke rumahmu atasmu memiliki hak. Wa li imra'atika alaika haqqan, dan istrimu memiliki hak atasmu yang wajib kamu tunaikan. Fa addi kulli haqqin haqqah, maka tunaikan setiap pemilik hak-haknya. Jadi wajib kita mengetahui seluruh hak-hak tersebut. Hak-hak itu semua wajib kita tunaikan. Tidak boleh ada yang kita sepelekan. Semangat tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menyukai semangat beribadah kepada Allah namun menelantarkan hak-hak hambanya yang wajib. Apa yang dilakukan tadi adalah ijtihad dari Abu Darda yang sifatnya mustahab, dan dia lupa dengan hak-hak yang wajib yang seharusnya didahulukan dan diperhatikan. Oleh karena itu, ini semoga menjadi motivator bagi kita semua, penyemangat bagi kita semua untuk benar-benar serius belajar dan terus belajar untuk mengenal hak-hak seluruh pemilik hak, untuk terus kita membenahi diri-diri kita. Jangan-jangan selama ini kita termasuk orang yang penuh dengan kedzaliman, kita jauh dari keadilan. Dari sekian status-status yang kita sandang, minimal status kita secara pribadi, memimpin diri kita, apalagi status kita sebagai pemimpin yang bersifat khusus, yang terbatas sebelum kita diberi amanah kepemimpinan yang lebih luas dari itu. Jangan-jangan kita penuh dengan kedzaliman, jangan-jangan kita jauh dari keadilan. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نؤدي الحقوق على ما ينبغي فنؤدي حقوق كل ذي حق على أحسن ما يرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.